duduk sendiri, tengok kanan kiri, mikirin apa sih. Dia melucu, wajahmu lugu, jadi santai aja, wap, woles-woles aja. Kenapa kamu terus bersedih, aku tak bisa lihatmu begini, wajahmu mati.